alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah wa afdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik wa ansyur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qal ma'alifu hafidhullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddarain amin. Babul ikhlas. Al-ikhlas huwa ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala. Wa iradata wajhihi wad daril akhirah duna gharadin akhar min mura'atin nasi wa talabi mahmadatin minhum aw tama'in fi jahin aw malin wa huwa syartun li qabulil amali fala yanfa'ul ilmu walal ibadatu illa ma'al ikhlas. Qala Allah ta'ala ala lillahi dinul khalis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqbalu min a'mali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhu. Kita akan berbicara tentang sifat ikhlas. Sifat ikhlas ini adalah merupakan sifat kombinasi daripada keimanan, ketakwaan, keislaman, dan menunjukkan akan keyakinan serta tingginya atau kuatnya keimanan seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang yang ikhlas. Kenapa dikatakan demikian? Karena seseorang jika dia itu yakin dengan segala macam yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dengan segala macam yang Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, maka dia tidak akan ada lagi pandangan kepada makhluk. Yang menyebabkan orang itu ikhlas atau tidak ikhlas itu adalah makhluk, bukan khalik. Sehingga dia melakukannya bukan murni untuk sang khalik, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang dia harapkan daripada seorang makhluk. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya seorang yang tidak ikhlas itu adalah seorang yang kurang imannya. Sebagaimana setiap orang yang berbuat maksiat, pada saat dia berbuat maksiat, dia kurang imannya. Kalau dia tahu bahwasanya segala sesuatu kebaikan maupun keburukan datangnya daripada Allah, kalau dia tahu bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan jika seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan atau kemadharatan, kalau Allah berkehendak tidak akan terlaksana, yang berarti semuanya Allah. Kalau dia tahu bahwasanya seorang kutub pun, seorang rasul pun, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali, akan tetapi yang memberikan itu bukan dia, tapi Allah. Nah, jadi manusia siapapun dia tidak bisa dijadikan sebuah sasaran amal kita, karena dia tidak bisa memberi apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan, bisa menampakkan mukjizah dan sebagainya. Itu karena Allah berkehendak. Begitu pula para wali, karena Allah yang berkehendak. Jikalau dia tahu dan dia beriman bahwasanya yang namanya rizki yang memang sebuah orientasi pertama, orientasi yang paling utama yang diinginkan oleh manusia, ternyata semenjak kita itu berada di dalam perut ibu 120 hari sudah ditentukan, dari mulai lahir sampai kita meninggal sudah ditentukan. Kalau mereka itu semua tahu dengan hal yang disebutkan tadi, maka mereka akan menyatakan, akan berikrar dan akan menghukum bahwasanya percuma kalau seumpama kita berbuat sesuatu itu karena orang lain. Oleh karena itu, ikhlas itu tidak mudah. Harus mematahkan, harus menghancurkan, harus melawan bukan hanya godaan satu, dua, tiga, tapi berbagai macam godaan yang dibuat dan dibisiki oleh setan serta hawa nafsu. Sehingga kita bisa melewati ini, melewati itu, melewati yang lainnya sampai baru kita bisa ikhlas. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "An-nasu kulluhum halka." Semua manusia binasa. Tahu kan binasa? Binasa itu bukan binasa yang terkait dengan dunia. Tapi binasa itu terkait dengan akhirat. Karena kebinasaan sesungguhnya itu kalau sudah terkait dengan keimanan, terkait dengan akhirat, dan itu menjadi sebuah keprihatinan tersendiri yang sangat dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak peduli dengan dunia kita, tidak peduli karena sudah dijamin Allah taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu tidak peduli. Enggak ada satu hadis pun, enggak ada satu godiah pun, kejadian pun, tidak ada sesuatu gambaran pun yang digambarkan oleh Nabi SAW merupakan sebuah ungkapan ketakutan Nabi terhadap umatnya tidak bisa makan, tidak bisa berpakaian, tidak bisa dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan di dunia. Tidak pernah ada ungkapan seperti itu. Karena apa? Nabi adalah sumbernya keimanan. Sehingga Nabi SAW tahu semua hamba, semua umatnya dari mulai lahir sampai meninggal sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah yang menjamin, aman. Tidak bakal luput, tidak bakal salah, tidak bakal diganggu-gugat, dan tidak bakalan dia itu mengkhianati janjinya. Itu Allah SWT. Berbeda kalau manusia yang berjanji, manusia yang menjamin, bisa jadi luput jaminannya. Tapi kalau Allah, tidak mungkin. Oleh karenanya Nabi SAW tidak pernah merasa takut terhadap umatnya terkait dengan dunia, tapi selalu takut kepada umatnya terkait dengan akhirat. Takutnya Nabi kita enggak sholat, takutnya Nabi kita tidak puasa, takutnya Nabi kita tidak taat, takutnya Nabi kita terjerumus ke dalam dosa, takutnya Nabi kita melanggar perintahnya Allah, takutnya Nabi kita jauh daripada sunnahnya Nabi SAW. Itu semua yang ditakuti oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad sangat tahu semua yang diperintahkan itu untuk kebaikan kalian. Semua yang dilarang itu untuk kebaikan kita semuanya. Semuanya. Sehingga pantas jika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "An-nasu kulluhum halka." Semua manusia itu binasa. Illal alimun, kecuali yang belajar. Alhamdulillah, berarti kalian itu calon-calon orang yang tidak akan binasa. Enggak binasa iman, enggak binasa takwa, enggak binasa masa depan, enggak binasa alam barzahnya, enggak binasa alam mahsyarnya, dan enggak binasa ketika melewati sirat, enggak binasa setelahnya. Insyaallah kita semacam itu, dan semoga kita istiqomah sampai akhir umur nanti. Illal alimun, kecuali orang-orang yang mengerti dengan agama, kecuali orang yang punya ilmu, itu dia tidak akan binasa. Kenapa? Kenapa tidak akan binasa? Karena dia tahu solusinya, itu dia tahu. Kalau terjadi begini, gimana caranya? Oh, paham dia. Nah, makanya kan Nabi Muhammad SAW mengibaratkan yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu kapan kita itu membutuhkannya? Kapan kita membutuhkannya? Seperti kalau seumpama siang hari yang sudah ada cahaya, perlukah kita kepada lampu? Nggak perlu lampu. Karena semuanya sudah jelas. Kita berjalan dengan keadaan yang sangat terang. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan untuk kita itu tersandung batu atau kita terprosok ke dalam lubang. Kenapa? Semuanya jelas. Cahaya itu dibutuhkan ketika kita berada di dalam keadaan gelap. Nah, gitu. Jadi cahaya itu menuntun kita. Ini gelap semuanya. Banyak orang yang terjerumus, banyak orang yang terprosok, banyak orang yang kesandung. Karena kita punya cahaya, kita selamat. Nah, ini. Jadi cahaya itu adalah ilmu. Kita dibuai dengan rayuannya setan untuk kita berbuat maksiat. Enggak, Anda enggak mau. Kenapa? Anda tahu. Ini dari setan ini. Bukan dari malaikat. Lumah ini atau lintasan ini bukan dari malaikat. Ini pasti dari setan. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya mengatakan demikian. Hadisnya mengatakan demikian. Berarti kalau aku ikuti, aku akan tersesat. Tuh. Ilmu. Itu dikatakan cahaya itu. Nah, tapi kalau orang enggak punya ilmu, dia akan terjerumus. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan semua orang yang enggak punya ilmu binasa. Pasti, pasti. Nah, makanya di sini kan saya katakan selalu kepada kalian, jangan kalian itu selalu tergantung kepada zahir. Kalian tergantung kepada zahir, kalian akan celaka. Yang berlaku itu bukan cuma zahir, bahkan kedohiran itu merupakan sebuah ciri daripada umat akhir. Umat yang terfitnah, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia wahum anil akhiratihum wafilun akhirat, itu batin. Kita tidak bisa melihat bagaimana sih rasanya ketika mati. Apakah itu dhahir? Ada gambarannya, ada videonya, ada ungkapan dan ceritanya di dalam YouTube misalnya, atau Mbah Google menjelaskannya. Enggak ada semuanya itu. Itu batin. Sesuatu yang batin di dunia itu lebih banyak. Makanya ciri daripada keimanan disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raibah Hudan Lil. Nah, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali ciri daripada orang takwa itu adalah yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Karena hal-hal yang gaib itu lebih banyak. Hal-hal yang tidak tampak itu lebih banyak. Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau kita itu berada di majlis seperti sekarang ini, maka turun sakinah. Mana sakinah? Ya, kalau sakinah binti fulan ada kelihatan gitu. Tapi sakinah yang disebutkan Nabi, wa ghasyatuhumur rahmah, mana rahmatnya? Kemudian malaikat semua turun. Yadu ajnihataha ridon bima yasna, mana ajnihataha? Enggak kelihatan. Apa yang terjadi? Satu menit ke depan. Sesuatu yang gaib apa enggak? Gaib itu misteri. Sesuatu yang misteri apa tidak? Kita enggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi ada di antara kita yang meninggal. Nah, semoga panjang umur masih gitu. Nah, kita enggak tahu apa yang terjadi satu jam lagi. Apa yang terjadi esok hari. Apa yang terjadi seminggu lagi. Apa yang terjadi satu bulan lagi. Semuanya misteri. Yang misteri itu lebih banyak daripada yang sudah nyata. Lebih banyak. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang itu menghadapi, menjalani kehidupan yang sangat sulit, dan memang medannya sulit, jadi bukan medannya itu mudah. Ustaz selalu katakan pada kalian, jangan semata-mata terbuai dengan dohir. Yang datang pakai mobil Mercy, Alphard misalnya. Orangnya tampan, kayak Kritik Rosan misalnya. Ganteng, gagah, tapi gak ada kesalehannya, buat apa? Buat apa? Karena hidup di dunia ini cuma 70 tahun, terasa itu kayak mimpi. Bahkan dirasakan itu di bawahnya mimpi. Ingat gak? Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam Beliau itu ketika beliau kan termasuk nabi yang paling panjang usianya, 1000 tahun lebih. Berdakwahnya aja 1050 tahun, dapat cuma 80 orang lebih, tapi beliau itu sabar. Itu pun ketika dia sudah meninggal ditanya oleh Malaikat Jibril, wahai Nuh, bagaimanakah engkau merasakan kehidupan yang sudah engkau jalani begitu lama itu? Apa jawabannya Sayyidina Nuh? Seperti orang yang masuk rumah, masuk dari pintu depan, lalu kemudian keluar lagi dari pintu belakang. Terasa enggak? Enggak terasa. Sekejap, coba masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Seperti itu hidup dunia. Apakah itu merupakan sebuah tujuan? Bukan tujuan. Tujuannya nanti kita di akhirat. Nah, jadi kalau soal kita itu memilih yang semacam itu, ya jangan salahkan dia enggak sholat. Jangan salahkan akhlaknya kurang baik. Memang uang segala ada, tapi apakah uang yang membahagiakan? Berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak bahagia? Berapa banyak orang yang banyak uang tapi dia tidak bisa membahagiakan? Jadi yang membahagiakan apa? Yang membahagiakan itu sesuai dengan prosedurnya adalah Allah. Melalui hamba-hambanya yang taat kepada Allah, berjalan di jalan Allah, yang dikehendaki oleh Allah, semuanya terkait dengan Allah. Nah, tapi kalau semua dia itu hanya mempunyai harta benda, kekayaan dan sebagainya, yang seakan-akan dalam pikiran kita, kalau punya uang banyak semuanya mudah, punya uang banyak semuanya mulus, punya uang banyak semuanya akan terlaksana cita-citanya, apakah seperti itu? Berapa banyak orang yang kaya raya tapi dia tidak bisa menggapai apa yang diinginkan? Nah, gitu. Oleh karena itu lebih baik memilih orang yang punya ilmu walaupun dia enggak punya harta. Karena harta itu sudah dijamin dari mulai lahir sampai meninggal, ya ada gitu. Terus wal alimuna kulluhum halka, dan orang alim semuanya juga akan binasa. Kalau enggak mengamalkan, karena ilmu itu maksudnya apa? Diamalkan. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan, kata Nabi SAW. Cuma tahu teori tapi tidak praktekkan buat apa? Jadi misalnya apa? Kamu itu berjalan di suatu tempat yang banyak gubangan, tapi samar, tidak tampak gubangan-gubangan itu. Kalian tahu gubangan itu di mana saja, tapi kalian tidak mau praktekannya, jalan aja terus. Pokoknya jalan, kalau memang jatuh terperosok, ya memang takdirnya, ya pasti terperosok apa tidak? Ya pasti. Kenapa? Dia nggak gunakan teorinya itu. Orang kalau mau lihat setelah terpejam matanya, bagaimana caranya? Teorinya gimana? Buka aja matanya, kelihatan. Ha, ini, buka matanya, ah, kelihatan semuanya. Teori itu. Mana pengen lihat tapi nggak dibuka matanya. Nah, itu adalah seorang yang suka khayal itu namanya. Jadi kalau kita mau selamat, ya teori itu digunakan. Itu pula ilmu, kita punya teori. Ilmu itu teori. Dipraktekkan, baru ilmu itu berguna untuk kita. Nah, jadi illal amilun, mereka punya ilmu tapi kemudian mengamalkan. Wal amiluna kullum halka, yang beramal pun juga binasa. Dia sholat kok walaupun sholat. Dia berakhlak baik kok walaupun berakhlak yang baik. Dia mengajar kok walaupun dia mengajar. Dia seorang dai kok seperti Nabi walaupun sedemikian. Tapi kalau dia tidak ikhlas, percuma. Illal muhlisun, kecuali yang ikhlas. Lalu Nabi SAW menggambarkan lagi supaya kita itu selalu merasa berada di dalam kekhawatiran. Jangan pernah merasa aman. Wa man ya'man makrallah fa huwa al-ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman daripada tipuan Allah kecuali orang-orang itu, termasuk orang yang merugi di dunia sampai di akhirat. Artinya jangan merasa aman. Lihat itu iblis. Iblis itu sudah 80 ribu tahun. Bukan 8 ribu ya. 80 ribu tahun beribadah kepada Allah. Enggak pernah melakukan makruh, sama sekali enggak pernah makruh. Terus taat aja, sholat. Tapi lihat bagaimana. Karena dia mengatakan ana, aku khairun minhu, lebih baik darinya. Kesombongannya itu loh yang menjadikan dia itu terjerumus sampai dia itu terkutuk selama-lamanya dan putus asa daripada rahmatnya Allah. Apa kita tidak merasa aman? Kita beribadah berapa tahun? Dari 15 tahun sampai sekarang berapa tahun? Baru 7 tahun. Ustaz baru berapa tahun? Baru 20 sekian tahun. Ini sudah 80 ribu tahun. 80 ribu tahun, bukan 800 tahun, bukan 8000 tahun, tapi 80 ribu tahun. Tahu kan 80 ribu tahun? Tahu? Ustaz nggak tahu, karena Ustaz masih 42 tahun hidupnya. Hebat kalian. 80 ribu tahun hidup dan dalam keadaan ridho Allah, dalam keadaan ibadah pada Allah, tapi dia nggak aman, terjerumus. Karena Allah berkehendak. Siapa yang tahu kehendak Allah terhadap kita? Kita paham oleh karenanya bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita itu melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya nanti. Nah, jadi itu ikhlas. Faham? Ikhlas itu sesuatu sifat yang sulit sekali dan efeknya baik sekali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka nalillah baqiyah wastamar," yang karena Allah dia akan tetap, akan kekal dan berlanjut, berkesinambungan terus. Kita mengajar karena Allah dan Rasulnya, nggak ada maksud tujuan lain, terus berkembang seperti pondok ini. Buya Habib Hasan membangunnya dengan ikhlas. Siapapun yang memangkunya, memangku jabatan mudirnya, Abu Yazen maupun yang lainnya, tetap terus akan berkembang. Karena apa? Keikhlasan muassis. Jadi semua segala sesuatu kalau sudah dibarengi dengan ikhlas, maka efek baiknya itu luar biasa. Ada kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang ketika dia itu selesai mengarang kitab itu, maka dia itu datang kepada gurunya. Mungkin kitab Al-Luma mungkin ya. Nah, datang kepada gurunya. Gurunya itu suka minum kopi. Jadi hadirinya itu selain sholat zikir-zikir itu depannya apa? Depannya kayak kompor gitu. Tapi kompor dulu itu kayak batu, kayak apa? Api unggun gitu. Nanti kalau habis kopinya udah ini dimasukkan taruh situ. Kebanyakan di situ dia sambil zikir, sambil tasbih. Datang muridnya, "Guru, aku baru mengarang kitab. Kalau kamu anggap itu baik, aku akan sebarkan. Kalau kamu anggap tidak baik, ya sudah sampai di sini saja. Mana kitabnya?" "Ini guru," diambil masukkan ke api. Ya pak, masukkan api. Tapi subhanallah begitu dimasukkan api, nggak terbakar. Nah, efek baiknya itu luar biasa. Diambil, diambilnya bukan tunggu matiin dulu, nggak, langsung diambil aja di sini. Nih, boleh sebarkan. Nah, itu. Jadi antara murid sama guru itu luar biasa dulu. Kita lihat bagaimana Sahibu Zubat, siapa namanya? Ahmad bin Slan. Nah, ini beliau nih, ketika selesai mengarang kitab Zubat, selesai, dibawanya ke laut. Naik kapal, sampai tengah laut, dibuang. Kalau karena Allah, akan sampai dan orang akan menggunakannya. Kalau bukan karena Allah, biarkan tenggelam. Pulang dia. Begitu pulang, gak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, bukan langsung, beberapa minggu kemudian, ada seorang nelayan yang dia itu merasa heran. Kok ada tumpukan kertas berada di atas lautan, tepatnya berada di atas ombak, tapi kok gak basah? Dilihat plastiknya, gak ada plastiknya. Tapi gak basah. Gitu. Terus ini aja, tapi gak basah. Akhirnya dia heran, diambilnya dibawa kepada raja dan diceritakan. Berapa saksi yang bersama dia, satu kapal itu cari ikan semua. "Kami melihatnya tapi gak basah." Dilihat sama raja, "Oh ini berarti ini kitab yang sangat manfaat ini. Diperbanyaklah." Sampai sekarang sampai kepada kita. Nah ini, kenapa? Keikhlasannya mengarangnya. Nah, dan orang kalau dia benar-benar ikhlas, maka dia akan mendapatkan efek baiknya itu luar biasa. Sesuatu yang tidak terduga membahagiakannya. Kita lihat bagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau kalian itu ingin tahu ikhlas sebenarnya, maka lihatlah kepada ucapan Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Semoga kita semua termasuk yang dikumpulkan bersama mereka semua di surga kelak. Beliau ini suatu waktu pernah kejadian Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali, yang beliau itu mendapati Nabi hidupnya itu cuma 8 tahun. Nah, kayak gitu kan faedah, catat baik-baik. Sayyidina Hasan itu berkumpul bersama Nabi itu cuma 8 tahun. tapi disayangnya oleh Nabi luar biasa. Sehingga sifatnya, akhlaknya itu luar biasa. Beliau itu, kata Nabi SAW, yang mirip denganku dari pusar ke atas, itu adalah Sayyidina Hasan. Jadi wajahnya persis seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mirip denganku dari pusar ke bawah, itu adalah Sayyidina Husain. Sehingga lebih banyak keturunan Sayyidina Husain, karena sulbi itu di bawah pusar, yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ulamanya, aulianya itu banyak dari keturunan Sayyidina Husain. Nah, kemudian Sayyidina Hasan ini sakit. Ketika sakit, susahlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena dia anak pertama, buah hatinya. Dalam keadaan susah, dia berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, lebih baik kamu bernazar. Kalau seumpama anakmu itu disembuhkan, kamu berpuasa 3 hari. Nah, mendengarkan nasihat tersebut, maka dia langsung melaksanakannya. Ya, kalau begitu, aku bernazar. Kalau putraku sembuh, aku akan berpuasa 3 hari. Subhanallah, semenjak bernazar itu langsung, tidak berjalan waktu 1 hari, kecuali sudah sembuh. Akhirnya sudah sembuh, maka si Ali mau melaksanakan nazarnya, berpuasa 3 hari. Tapi Sayyidah Fatimah mengatakan, jangan engkau yang berpuasa, biarkan aku saja. Tidak, aku yang bernazar. Dan kamu kan harus bekerja. Tidak, karena aku yang bernazar. Sayyidah Hasan mengatakan, jangan kalian berdua yang berpuasa, karena aku yang sakit. Biarkan aku yang menggantikannya. Kalau tidak, karena aku yang bernazar, kata Sayyidah Ali. Akhirnya semuanya berpuasa. Itu apa, mereka itu seperti itu ya. Nah, ketika berpuasa itulah, maka Sayyidina Ali seperti biasanya untuk makan setiap hari itu kerja dulu. Ini mantunya Nabi, Sayyidina Ali ini, datuknya para habaib semua itu. Nah, ketika dia itu sudah mendapatkan uang dari kerjanya, dibelikanlah gandum, diolah oleh Sayyidina Fatimah, jadilah roti, taruh di atas meja, siap-siap mereka memakannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk. Siapa di sana? Miskin yang kami tidak makan sudah 3 hari 3 malam. Berikan kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Akhirnya apa kata Sayyidina Ali? Biar kalian makan saja, biar rotiku aja yang aku berikan kepadanya. Sayyidina Fatimah mengatakan, jangan, engkau besok kerja. Nanti kalau engkau enggak kerja, kalau engkau lemas gimana? Enggak, biarkan aku terus. Mereka rebut-rebutan, akhirnya apa? Semuanya diberikan kepada yang miskin. Hari kedua, cari lagi roti. Jadi pada hari pertama, buka puasanya pakai apa? Hanya minum air saja. Hari kedua, begitu pula. Dia pergi aja kerja, belikan gandum, diolah sampai jadi roti. Siap dihidangkan. Ketika sudah berada di atas meja, itu udah di atas meja ini. Bukan lagi nunggu kapan ya maghribnya, lihat jam terus gitu. Enggak. Ini sudah di atas meja. Sudah siap untuk disantap. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Siapa di luar sana? Yatim. Kami sudah tidak makan 3 hari. Berikan kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Ayah kata Sayyidina Ali, biar rotiku. Siapa yang mengatakan, enggak, tidak. Biar rotiku. Pokoknya aku enggak mau. Biar rotiku aja. Kamu itu lemah nanti kalau kamu enggak makan hari ini. Sudah 2 hari kamu tidak makan. Enggak, tidak. Terus rebutan, akhirnya dikasihkan semuanya. Itu hari kedua. Hari ketiga juga seperti itu. Ketika Sayyidina Ali sudah bekerja, menghasilkan uang beli gandum, diolah menjadi roti, sudah siap untuk disantap, ternyata ada yang ketuk lagi. Siapa di luar sana? Saya seorang tawanan. Kami tidak makan lebih daripada 3 hari. Berikan kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Akhirnya rebutan-rebutan, berikan semuanya. Mereka minum air, sedih begitu. Datang Nabi Muhammad SAW, mengetuk pintunya dan memeluk semuanya, dipeluk oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan ayat Al-Quran tentang kalian semuanya. Nah, itu faedahnya ikhlas itu menggembirakan, membahagiakan. Wa itumuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira la nuridu minkum jazaan wala inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itulah ikhlas. Wa'id umuna lahubbihi, dia memberikan makan kepada orang membutuhkannya, padahal dia itu sendiri sangat membutuhkannya. Miskin hari pertama, yatim hari kedua, asir hari ketiga, Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kalian semuanya walaupun kami sangat membutuhkannya, itu karena Allah. Apa artinya karena Allah? Ikhlas. Apa artinya ikhlas? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu ikhlas. Kami tidak membutuhkan kepada balasan. Kami tidak membutuhkan pada rasa terima kasih kamu. Enggak, karena aku berbuat karena Allah, bukan karena engkau, karena Allah. Nah, itulah maksudnya keikhlasan itu. Fahim, itu adalah sebuah sifat yang sulit diraih kecuali setelah mujahadah. Fahim, melewati beberapa tahapan-tahapan, kalau kita berhasil kita bisa ikhlas. Kalau kita enggak berhasil kita akan riya ataupun sum'ah ataupun setelahnya ujub jadinya. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk ahlul ikhlas. Ikhlas dalam segala hal. Ikhlas dalam tindakan. Ikhlas dalam lintasan. Ikhlas di dalam belajar. Ikhlas dalam mengajar. Ikhlas dalam ibadah. Ikhlas dalam perilaku. Ikhlas dalam berakhlakul karimah. Ikhlas dalam segala hal. Sehingga kita termasuk tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan modal kita sangat banyak dan cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Alhadziniyakun niyatin salihah walamana wasallallahu alaihi al-fatihah.